pun supados dipun amanaken dening Allah. Kranten paham Malaikat Jibril ngertos sedaya wenang menika sedaya wonten ing kekuasaanipun Allah. Menawi sampun Allah ingkang ngambil keputusan, mboten enten sing saged ngowahi malih. Sumadamu nuli utawi Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Enten sing maca suma adama atafe tengene ina. Suma adama nuli satemene Nabi Adam alaihi salam sofiyahu yo pilihane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Alladzi kang khalaqa kang nyiptake sapa Allah ing Nabi Adam biadihi kelawan langsung kekuasaane Allah. Tegese mboten mawi lantaran para malaikat. Wa jadalan nyujutaken merintah sujud. Wa jadalan merintah sujud sapa Allah lahu maring Nabi Adam. Merintah sujud malaikat tahu yang malaikate Allah. Wa hamalahu ala anakihim ila jiwarihi. Wa hamalan podo mikul mulyakno manggul hu ing Nabi Adam ala anakihim ing atase pira-pira gulune malaikat. Digawa ila jiwarihi ana ing ngersane Allah. Usane ing swarga Nabi Adam oleh kemuliaan kados ngaten menika la kok imbasato. Imbasato nglamak, ngrasa jembar. Ngrasa jembar tanpa batas. Nah, Pak Akala. Monggo banjur dahar sapa Nabi Adam aklatan wahidatan ing sak panganan siji. Aklatan ing sak daharan wahidatan kang siji lam yu'dzan. Kang ora diizini sapa lahu Adam fiha ing dalam aklah mang. Hanya karena kesalahan makanan-makanan yang terlarang satu saja lah kok fanudia. Ala layu jawiruni man asoni. Fanudia mongko ditimbali sapa Jibril sapa Adam. Ala eling-eling layu jawiruni man asoni. Layu jawiru ora kena jejeri nyandingi markini ing ingsun sapa manung asa kang duraka sapa mani ing ingsun. Dia mongko banjur ditimbali sapa Adam. Ala layu jawiruni man asoni. Ala eling-eling layu jawiru ora kena marek nyedekni ing ingsun sapa manung asa kang duraka sapa mani ing ingsun. Wa amaralan merintah sapa Allah al malaikat aing malaikat. Aladzina kang hamalu kang padha nggawa sapa malaikat sarirahu ing sarirane Nabi Adam. Sing mangasale manggul-manggul Nabi Adam ngurmati Nabi Adam. Diperintah ya sujuna padha nibake sapa malaikat hu ing Adam. Ngeculno min samain saking langit ila samain maring langit liyane. Langit pitu diculne rutuh langit enam rutuh langit lima. Sampai hatta auqa'u. Sehingga podo nibake sapa malaikat hu ing Nabi Adam bil ardi ana ing bumi. Walam yakbalan ora kersa nampa sapa Allah taubatahu ing taubate Nabi Adam. Fima miturut riwayat ruwiya kang diriwayataken apa ma. Hatta baka singgo tangisan sapa Nabi Adam ala dalika ing atase mengkono-mengkono kesalahane. Oleh nangisi miatai sanatin 200 tahun. Walahi kala nambahi sapa Allahum ing Nabi Adam minal hawani saking keasoran wal bala ilan kerepotan. Nambahi ma ing kesengsaraan lahi kokang nambahi sapa Allahu ing ma. masih ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi Adam. Dungunuri tekwa bagiat lanise tetep sopo zuriatuhu anak putune Nabi Adam tetep fitabiati dalika ing dalem melu-melu niru-niru mengkono-mengkono lakon salah. Orang kok berarti dosa warisan enggak duwe watek nglakoni salah alal abadi ing atase selawase. Itu Nabi Adam. Suma inna Nuhan nulisa temene Nabi Nuh alaihi salam ing Syaikhul Mursalin. Yo Nabi kang dadi gurune pira-pira utusan sesepuhe para rasul. Shalawatullahi wasalamu alaihi wa alaihim ajmain. Shalawatullahi utai rahmati Allah wasalamulan penghormatane Allah iku alaihi tetep ing atase Nabi Nuh wa alaihim lan ing atase mursalin ajmain sakabehane. Ingat itu Nabi Nuh alladzi kang ihtamala kang wis betahake sapa Nabi Nuh bertanggung jawab ngempet berjuang mati-matian fi amri dinihi ing dalam perkorone agama Nabi Nuh wis betahne tanggung sapa Nabi Nuh. Saman tahu semua bagaimana sengsaranya Nabi Nuh memperjuangkan agamanya. Jasanya begitu besar lam yakul ora dawuh sapa Nabi Nuh illa kalimatan wahidatan kejaba ing omongan sepisan kang salah. Ala ghairi wajia ing atase liyane tata kramane kalimah. Dawuh sing ora sak panggonane, dawuh sing ora ana tata kramane. Napa to niku? Dan gini ku nalikane Nabi Nuh niku nyuwun dateng pangeran supados putrane sing kelelep niku dislametake saking banjir. Ngoten. Lha niku kan nggih pantes to wong jenenge wong tuwa. Nyuwun nang pangeran supaya putrane dislametno. Dukrono niku pun jelas-jelas lek putrane pun mboten percaya. Karena putrane niku pun jelas-jelas wong kafir. Ngoten. Lan Nabi Nuh nggih men sampun didhawuhi lek innahu laisa min ahlik. Iku ngono duduk keluargamu. Lho ning nggih krana welase wong tuwa sik panggah ndongakne mawon. Lho niku lha kok Allah dawuh idnu dia nalikane ditimbali sapa Nabi Nuh, didhawuhi Nabi Nuh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahili. Wes no fala tas'al mongko aja njaluk sira ni ing ingsun. Ma ing penjaluk laisa kang ora ana iku laka kedhi sira bihi kelawan ma. Apa ilmun pengertian. Barang sing kowe gak ngerti keputusane aja mbok jaluk. Nah ini gak pantas Rasul kok ngono kuwi. Ini satu menengsun Allah iku a'idhu nuturi sapa ingsun kaing sira. Antakuna ing aja ana sira iku minal jahilin. Setengah saking wong sing bodho-bodho kok kaya wong bodho ae to. Wis diomongi lek anakmu kuwi wis ora keluargamu. Kok iso mbok jaluki slamet wae. Hataruya singgo diriwayatakan fi badil akhbar yang dalam setengah piro-piro hadis cerita anak usak temani Nabi Nuh iku lam yarfa orawani ndangak orawani ngangkat sapa Nabi Nuh roksahu ing sirai Nabi Nuh ila samai maring nyawang langit. Sampai-sampai Nabi Nuh itu tidak berani mendongakkan wajahnya ke langit hayaan krono isin minallahi saking Allah arba'in asanatan kelawan mongso patang puluh tahun. Selama 40 tahun Nabi Nuh tidak berani melihat langit karena merasa malu kepada Allah. Iku Nabi Nuh. Suma inna Ibrahim anuli satemene Nabi Ibrahim khalilallah. Ya kekasih Allah alaihi salam. Iku lam yakun ora ana minuh saking Nabi Ibrahim apa ilahafwatun kejaba keluputan wahidatun kang siji. Faka mongko ping pira kofa ngerasa wedi sapa Nabi Ibrahim wa tadoro alan ngerasa lan dpdp sapa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sudah mendapatkan pangkat Khalilullah itu hanya karena merasa melakukan satu kesalahan saja. Berapa kali beliau mesti takut dan berapa kali mesti beliau dpdp di hadapan Allah. Wakalalan tetap matur dawuh sapa Nabi Ibrahim wallazi atma'u ayyaghfirli khotiati yaumati. Wes sing tak arep-arep ora ana liya wallazi utahe perkara atma'u kang kepingin sapa ingsun kang arep-arep sapa ingsun ing ladi iku an yaghfira arep yen to kersa ngapura sapa Allah li maring ingsun khotiati ing keluputan ingsun yaumad din ing dalem dina kiamat. Hataruya singgo diriwayataken apa ana usah temene Nabi Ibrahim iku kana ana sapa Nabi Ibrahim ana iku ya beki tangisan sapa Nabi Ibrahim min siddatil khofi krana bangete wedi sampe nangis-nangis Nabi Ibrahim takut kalau kesalahannya itu tidak diampuni oleh Allah. Fa yursilu mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah taala ilahi maring Nabi Ibrahim. Ngutus al-amina ing malaikat al-amin Jibril rupane malaikat Jibril alaihi salam. Sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Jibril ya Ibrahim wahai Ibrahim hara aita khalilan yu'adzibu khalilahu binar hara aita nota tau ningali siro Ibrahim khalilan yang kekasih yu'adzibu nyiksa sopo khalil khalilahu yang kekasih khalil binari kelawan geni apa tumor yang namanya kekasih menyiksa kekasihnya dengan neraka dengan api. Fayaqulu mongko matur sapa Ibrahim ya Jibril idza zakartu khati'ati nasitu khullatahu. Jibril sampeyan muni ngoten niku lak pas kula sadar. Tapi lek kula pas kelingan kesalahan kula niku wong kula nggih lali, lek kula niku disayang Allah. Ya Jibril wahai Jibril idza zakartu tetkalane kelingan sapa kula khati'ati ing keluputan kula nasitu mongko lali sapa kula khulatau ing kawelasane Allah. Niku Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Suma Musa nulis satemene Musa bin Imran sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun ora tau ana duwe kesalahan menuh saking Musa apa ilalat matun wahidah kejaba mun sak tapukan wahidatun kang siji an khidatin saking orang jarak mergo muring-muring emosi khilaf gak sengaja sampai napuk wong kipti fakam mongko ping pira khofa wedi sapa Nabi Musa wa tadoro alan dpdp sapa Nabi Musa wastaghfara lan nyuwun ngapura sapa Nabi Musa wa qala lan matur sapa Nabi Musa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli rabbi do pangeran kula ini sak temene kula niku zalamtu wis nyalai sapa kula nafsi ngawak kula dhewe bengi kula mun nglampahi salah Gusti faghfirli Mugi kersa ngapura panjenengan li dhateng kula. Tuma fi zamani nuli ing dalam zamane Nabi Musa. Tuma fi zamani uli iku tetep ing dalam zamane Nabi Musa Bal'am bin Ba'ura utayana kiai jenenge Bal'am bin Ba'ura. Piye kehebatane Bal'am bin Ba'ura? Kana ana sapa Bal'am bihaiku bihaitsu idza nazara. Kelawan dingkon idza nazara tekalane ningali sapa Bal'am ila samae maring langit. Iya ro bisa ningali sapa Bal'am al-arsa ing aras. Wa wa utawi Bal'am iku al-makniyu kang dikersake bikoli ta'ala kelawan dawuh Allah ta'ala. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Watlu lan nyritakno sira Muhammad alaihim ing atase umatmu naba alladhi ing critane wong alim ataina kang wis paring sapa ingsun ing ladhi wong alim mang ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Pan salah kok monggo banjur kadedel. Sapa lagi minha saking ayat. Jadi ning krana apa kesalahane? Kesalahane ming sepele walam yakun. Lan ora ana minu saking kesalahane ban abal ambin baura apa illa annahu. Kejaba mung sak temene Bal'am iku malah condong sapa Bal'am ila dunia maring dunya wa ahli halan ahli dunya mailatan wahidatan kelawan condong wahidatan kang sepisan. Wa tarokalan ninggal sapa Bal'am liwaliyin maring wali siji min auliyai saking pira-pira waline Allah ninggal hormatan wahidatan ing sak penghormatan kang siji. Fasalabahullahu ma'rifatahu. Fasalabah mongko ndedel sapa Allah ing Bal'am sapa Gusti Allah ndedel ma'rifatahu ing kemakrifatane Bal'am. Wah niki dawa ceritane niki. Nggih. Ceritane Bal'am bin Ba'ura. Ya dina mawon diceritane. Ya sing penting niku pelajaran. Senajan pun makrifat sampai iso ndelok aras krana salah sepisan mawon nek Allah boten ridho nggih didedel. Sampai-sampai wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ing Bal'am didadekno bimanzilatil kalbi kelawan derajate asu almatrubi kang digurak-gurak kang diusir. Faqala moko dawuh sapa Allah fa masaluhu kamasaril kalbi in tahmil alaihi alhas. Kan sak teruse au tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Faksusil qasa sholallahum ya tafakkarun. Famasalu mongko tai contone sepadane Bal'am iku kamasalil kalbi kaya sepadane asu. Intahmi lamun gawa sapa sira alahi ing atase asu kowe gawa apa-apa ya yalhas jenggong-jenggong apa asu. Kowe gawa panganan ya jenggong-jenggong jaluk. Ngono. Utawa mbok jarno ya tatruku yo yalhat. Mbok tinggal mbok jarno yo jenggong-jenggong. Dalika utawa mengkono-mengkono akibate sing ditampa, utawa mengkono-mengkono mungkasane cerita. Iku masalah kaumi dadi contone kaum. Aladzina rupane wong akeh kadzab bukan padha ndorohake sapa ladina bi ayatina kan pira-pira ayat ingsun mulane faksusil qasasa faksus moko nyeritakno sira Muhammad al-qasasa ing critane walahum menawa-menawa kaum iku ya tafakkaruna gelem padha angen-angen sapa kaum akibate terus mundi fa'auqahu fa'auqa mongko nibake sapa Allah nyemplungake sapa Allah ing Bal'am ditibakno fi bahrid dolal ing dalem segorone kesasar segoro kok segoro kesasar wal halaki lan kerusakan ila akhiril abadi maring akhire mangsa maring akhire abad kata sami tu singgung ngrungu sapa ingsun badal ulama ing setengah ulama yaqulu dawu sapa badal ulama innahu kana fi awali amrihi fi kaitu yakunu fi majlisi isna asyara alfami baratinil mutalimin alladzina yaktubuna anhu Suma soro bihaithu kana awwala man sannafa kitaban wa dhakara fihi anna laisa lil alimi soni'un na'udhu billah suma na'udhu billah perkarane kawitane piyeto inausa temene Bal'am iku kana ana sapa Bal'am bi awali amrihi ing dalem kawitane perkarane Bal'am ketika dia baru pertama awalnya muncul itu bihaitu yakunu kelan sekirane ono iku fi majlisi ing dalam majlisi Bal'am sapa sing ono isna asaro alfamih barotin rola sewu mangsi lil muta'alimina kediwong kang podo belajar santrine aladina kang podo yaktu buna nulisi sapa muta'alimin anu saking Bal'am sik kawitan muncul santrine rola sewu santri sing podo ngaji ning gone Kiai Bal'am lawa suwe-suwe sumasara nuli kali-kali dadi sapa Bal'am dadi ku bikaitu kana kelawan sekirane ana sapa Bal'am iku awalaman kawitane wong sonafa kang bisa nyusun sapa man kitaban ing kitab sampai akhirnya dia diberi kemampuan oleh Allah bisa menulis kitab wa zakaran banjur cerita nyebut sapa Bal'am piye dalam kitab mang mbuh kepleset tulisane mbuh piye sampai ana tulisan anna laisa lil alami soniun oh sampai ngoten mbuh piye kuwi kok iso sampai duwe kesimpulan an sak temene kelakuan iku laisa ora ana lil alami kedhi ngalami iki apa soniun gak kang agawe naudzubillah suma naudzubillah Naudzu nyun pangreksa sapa kita billahi kelawan Allah. Suma naudzu nuli nyun pangreksa sapa kita billahi kelawan Allah min suhtihi saking bendune Allah. Wa min adzabi lan saking siksane Allah al-alimi kang banget larane. Nyun pangreksa wa fadhi'i khidrani lan saking alane oleh ngasoraken Allah aladhi kang latoko takang ora ana kekuatan iku maujud lana kedui kita bihi kelawan ladhi khidlan mang ya hanya Allah lah yang bisa menjaga ini semua mulane fangdur mongko angen-angen sapa sira ilahu fi dunya maring jembere dunya wasuk mihalan elae dunya Mada yajli bulil ulama khosotan Mada yang apa yajli bisa narik apa dunya apa dalil ulama imaring ulama khosotan terutama para ulama kalau tertarik kepada dunia seperti itu. Fatanabbah. Mongko ilinga sapa sira, fainal amra. Mongko sak temene perkara dunya iku khatirun bebayani. Wal umru tai umur iku qasirun cendhek. Wa fil amali lan iku ing dalem tandang ngamal ibadah. Taksirun utai ana kesembronoan. Wanak itu tawi kang ngawasi kang neliti ku basirun ningali. Fa'in khotama bil khairi akmalana wa akolana asarotina. Fama dhalika alaihi fi asir. Fa'in khotama mongkolamun mungkasi sapa Allah. Bil khairi kelawan lakon kang bagus. Mungkasi akmalana ing pira-pira penggawe kita. Wakolala nyelametaken sapa Allah naing kita asarati naing pira-pira plesetan kita. Fama dzalika mongko ora utahe mengkono-mengkono nyelametaken alahi mungguhi Allah iku biasirin kelawan perkara kang angel. Menyelamatkan pun mudah tapi menyesatkan pun mudah. Itu jadi rahasia Allah. Suma inna Dawud iku mang Balam. Saiki enak cerita mana ceritane Nabi Dawud. Suma inna Dawud nulis saat temennya Nabi Dawud alaihi salam. Khalifah tahu kang jadi khalifah Allah fi ardihi ing dalam dunia Allah. Iku adnaba tahu ngelakoni salah. Sopo Dawud dan ban ing kesalahan wahid dan king siji. Fabaka mongko banjur nangis sopo Dawud. Nabi Dawud ala dari kain atasnya mengkono-mengkono keluputan yang mangkat tanah bata sehingga tukul opal usbu suket fil ardi ing dalam bumi min dumui saking air matane Nabi Dawud. Wakolaran matur sopo Nabi Dawud, ilahi amatarhamu bukai watatru'i. Ilahi do pengeran kula amatarhamu bu enggih kerso melasi panjenengan bukai ing tangisan kula watatru'i lan dpdp kula. Faujiba mongko dijawab sopo Nabi Dawud, ya Dawudu, wahai Dawud, nasita dambaka tapi wadakarta bukaak. Nasita lali sopo siro Dawud dambaka ing dosamu. Wiku aneh ngelakoni dosa ora kelingan dosa kok malah ketok tangisane. Wadakarta lan kelingan siro bukaak ing tangisan siro. Kowe pas dosa iku kelingan apa? Lebung sewis bar kowe nangis kok ketok tangisanmu ora kelingan dosamu. Walam yakbalan ora kersa nampa sapa Allah taubat tahu ing taubate Nabi Daud arba'ina yauman kelawan mangsa 40 dina. Kuwi nabi wakilan didawaken arba'ina sanatan 40 taun. Iku Nabi Daud. Suma inna Yunusa nulis satemene Nabi Yunus. Alaihi salam Nabi Yahya nabine Allah iku ghadiba tau muring-muring duka sapa Nabi Yunus ghadbatan wahidatan ing muring-muring sepisan fi ghairi maudhi'a ing dalem liyane panggonane ghadbah duka sing duduk panggonane la kok fasajana banjur ngukum sapa Allah. Unjara sapa Allah ing Nabi Yunus fi batnil khuti ing dalam wetenge iwak. Tahta qoril bihari ana ngisor-ngisore telenge segara. Arba'ina yauman kelawan 40 dina. Wa wa hale utahe Nabi Yunus iku yunadi ndedonga sapa Nabi Yunus. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iku dungane Nabi Yunus. Ansa temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud ila anta kejawi panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan ya Allah. Ini saat temene kula niku kuntu ana kula niku minadzalimin. Setengah saking wong kang ane ngoyo. Wasami'at lan banjur ngurungu sapa malaikat tu malaikat. Sau tahu ing suarane Nabi Yunus. Faqalu mongko padha matur sapa malaikat ilahana wa sayyidana. Sautun ma'ruf min maudhi'in majhul. Hadza sautun ma'ruf Gusti. Ilahana tu pangeran kita wa sayyidana bendoro kita hadza sautun ma'ruf. Hadza utawi niki suarane Nabi Yunus niku sautun ma'ruf swara kang pun dikenal. Cuma sumbere kok min maudhi'in saking panggonan majhulin kang boten dingerteni. Faqala moko dawuh sapa Allah Ta'ala zalika sautu abdi Yunus. Yaiku suarane kawulaku Yunus. Zalika utawi mengkono-mengkono swara iku sautu abdi suarane kawula ingsun Yunus rupane Yunus. Akhire fata syafaat moko nyuwunaken pembelaan nyuwunaken pitulungan piye ing dalem Nabi Yunus sapa malaikatu malaikat. Sumama zalika kulihi nuli sertane mengkono-mengkono kabeh kabehane Nabi Yunus lan pembaleane malaikat ngono ritek goyaro goyaro ngowahi sapa Allah ismahu ing asmane Nabi Yunus. Faqala mongko dawuh sapa Allah wa dhannun lan wong kang anduweni pakunjaran iwak nun. Panasabah mongko nisbataken bangsaaken sapa Allah ing Nabi Yunus ila sijni maring pakunjarane. Dumakala nuli dawuh sapa Allah faltaqa mahul khutu wa huwa mulib. Faltaqa mongko nyaplok hu ing Nabi Yunus sapa al-khutu iwak khut. Wa huwa halautaiya Nabi Yunus iku mulih men wong kang dipaido. Malaula anahu mongko lamuna ora sak temene Yunus iku kana ana sapa Yunus iku minal musabbihin setengah saking wong sing gelem maca tasbih. Lalabita mongko yektine manggon sapa Nabi Yunus libatni ing dalem wetenge Nabi iwak khut manggon ilayami yub'atsun tumeka maring dina kiamat. Nah itu salahnya Nabi Yunus ngono ae dihukum ning jero iwak 40 dina. Mugi-mugi kita sedaya paringi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa radhiyallahu ta'ala baraka anggul sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.